بسم الله الرحمن الرحيم. Ah, sekarang berita baiknya teman-teman sekalian, teman kita yang ditanyakan dari Korea ini menginspirasi kita, dia telah berubah. Bagus. Dan dia mulai dengan sholat. Bagus. Ketika dia mulai sholat, mulai memperbaiki diri, maka saran pertama pada akhwat yang bertanya ini, satu, coba lihat indikasi perubahannya. Apakah perubahan-perubahan ini didapatkan atau tidak? Untuk memastikan apakah perubahannya ini sesuai dengan ukuran-ukuran Allah, atau hanya tampak karena ada keinginan yang diwujudkan, kemudian menampakkan perubahan. Saya ingin melamar dia. Dia kayaknya baik. Supaya saya kelihatan baik, maka saya harus berubah dulu. Maka apa yang kemudian dilakukan? Banyak yang demikian, Pak. Maka saya ingin berhijrah dulu. Hijrahnya sementara aja. Ya, ketika dia sudah senang dengan saya, selesai hijrahnya. Itu jadi persoalan. Baik. Maka apa ukuran-ukuran dalam hijrahnya? Tadi Anda sampaikan, dia sudah mulai meninggalkan minum-minuman. Alhamdulillah. Baik. Dan Anda sampaikan, dia sudah mulai sholat. Bagus. Dia sudah mulai mengaji. Bagus. Masuk ukuran-ukuran itu. Karena itu saya uraikan dulu ini untuk mengukur tingkat-tingkat perubahannya. Sudah benar belum dalam ukuran Allah. Baik. Apa tadi dia kerjakan? Sholat. Hasil dari sholat apa? Halo? Ah, mari kita lihat turunannya. Kalau ukuran ini sudah ada, berarti perubahan-perubahan hijrahnya baik. Ya. Satu, hasil dari salat itu Quran surah ke-29 ayat ke-45. Ini yang paling utama. Satu ini. Tadi Anda sebutkan mengaji. Mengaji terkait dengan Al-Quran. Ukuran untuk ini ada di antaranya, kita lihat di Quran surah ke-35 ayat 32 sampai 33. Kemudian lihat baik-baik, langsung ke level takwanya, Quran surah 33 ayat 71. Mohon izin ya, kalau Anda ingin dapatkan jawaban-jawaban yang langsung, Anda bisa dapatkan dari Ustadz Nain. Mungkin ini sederhana sebetulnya, nggak usah nyampe 1 jam, 5 menit selesai gitu kan. Tapi kalau Anda ingin dapatkan jawaban yang detil untuk kita perbaiki termasuk dalam kehidupan kita, maka kita turunkan dalil-dalilnya. Makanya kita agak sedikit bersabar. Satu, Anda katakan dia sudah mau sholat. Apa ukuran keberhasilan orang sholat? Pertama, Quran surah 29 ayat ke-45. Utslu ma uhya ilaika minal kitab wa aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Baik, kita sampaikan pada akhwat kita yang pertama, saya tidak perlu sebutkan namanya. Pertama, mesti ada perubahan yang tampak dalam dirinya, dia sudah mulai meninggalkan dua sumber keburukan, satu fahsya, kedua munkar. Fahsya, keburukan yang muncul lewat syahwat, kata-kata yang kotor, kata-kata yang jorok, pornografi, porno aksi, LGBT, itu fahsya. Sekarang mohon adinda coba ukur apakah yang dimaksudkan ikhwan tadi sudah mulai meninggalkan perbuatan fahsya atau belum. Perhatikan bagaimana cara dia bertutur. Perhatikan bagaimana cara dia bersikap. Apa yang kesenangan dia nikmati. Gambar-gambar apa yang dia lihat. Acara apa yang dia senangi. Lihat ukuran yang pertama. Kalau semua ini sudah berjalan dengan baik, maka ada perubahan positif dalam dirinya. Kedua, mungkar. Mungkar itu keburukan yang diingkari oleh hati, sumbernya nafsu, perut, dan akal. Berdusta itu mungkar, mencuri itu mungkar, berselisih itu mungkar, korupsi itu mungkar. Maaf teman-teman sekalian. Segala hal yang buruk-buruk disebut dengan mungkar, bersumber dari perut dan akal. Sekarang coba cek, bagaimana kata-katanya, bagaimana perilakunya, bagaimana tindakannya. Kalau sudah mulai berubah pada kebaikan-kebaikan, lebih santun dia, sikapnya lebih baik, hal-hal yang buruk dulu pernah dikerjakan seperti minum-minum dan sebagainya, bukan cuma ditinggalkan, tapi sudah tidak suka mendengar dan melihatnya. Maka ada perbaikan positif dalam hal ini. Jelas di sini? Tayyib. Itu ukuran yang pertama. Dua, Anda sebutkan dia sudah mulai mengaji. Mengaji. Ya, mulai kembali kepada Al-Quran. Mari kita lihat, tipikal orang mengaji, itu terbagi 3 bagian. Satu, وَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ. Quran surah ke-35 ayat 32. Paling kiri sebelah atas. Satu, ada yang masih zalim. Ada yang masih zalim. Dia bisa baca Al-Quran, dia hafal ayatnya, bahkan tapi tidak menempatkan ayat sesuai dengan ketentuannya. Ayatnya mengatakan, maaf ya, la yatabba'dukum ba'dha. Jangan saling bergosip, jangan menggosipkan orang lain. Dia tahu ayatnya. Tapi ketika hafal ayat, dia tidak mengamalkan isi kandungan ayatnya, disebut orang zalim. Hafal Quran tapi tidak mengamalkan isi yang dia hafalkan. Gosip masih dia kerjakan. Misal, wailul lil mukadzibin, celaka para pendusta. Dia hafal ayatnya tapi masih berdusta, ada yang salah dalam dirinya. Jelas? Baik, fawailul lil musallin, celaka orang yang lalai dalam salatnya. Hafal ayatnya tapi masih melalaikan salatnya. Maka dia disebut sebagai orang zalim sekalipun hafal ayat Qurannya. Kedua, wa minhum muqtasid. Ada orang yang mulai memperbaiki diri tapi belum bisa berbagi. Ini cirinya apa? Mulai rajin mengaji, belajar tajwid, kemudian belajar membaca Al-Quran dengan benar, mulai dia menghafal. Berbagi belum bisa, tapi ada perubahan tampak dalam dirinya. Yang biasanya baca majalah-majalah sekarang beralih ke Quran, mulai mojok-mojok di masjid, mulai cari guru untuk belajar, level nomor 2. Dan kita nanti lihat Anda ada berada di mana. Yang ketiga, وَمِنْهُمْ سَابِكُمْ بِالْخَيْرَةِ وَمِنْهُمْ سَابِكُمْ بِالْخَيْرَةِ بِإِذْنِ اللَّهِ. Ada orang-orang yang sudah bisa berbagi. Jadi hafal Qur'annya, dia mengajar kandungannya dengan izin Allah dibimbing pada hal-hal yang terbaik. Minimal, orang ini harus masuk pada level yang kedua. Mulai bergerak mengaji, mulai menunjuk pada kebaikan dan tinggalkan hal-hal yang tidak penting. Kalau tanda-tanda itu sudah hadir dalam dirinya, meninggalkan yang buruk-buruk, maka mulailah kemudian berlaku hukum Allah di Qur'an surah ke-24 ayat ke-26. Ini inti jawabannya. Perhatikan kalimatnya. Al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithati wat-tayyibatu lit-tayyibina wat-tayyibuna lit-tayyibat. Orang yang buruk akan dipertemukan dengan yang buruk lagi. Orang yang baik akan dipertemukan dengan yang baik lagi. Maka pesan dari Al-Quran, kalau Anda ingin mendapatkan jodoh yang baik, jadilah Anda orang baik. Maka jodoh Anda pun akan datang dalam keadaan yang terbaik sesuai dengan kebaikan Anda. Nah, akhwat ini, Masya Allah, pertanyaannya sudah baik. Ini menunjukkan dirinya baik dalam pandangan Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah. Mohon maaf, dia sudah mulai menilai dalam kebaikan. Dia melihat yang mabuk itu tidak baik. Dia senang yang senang sholat. Dia senang yang rajin mengaji. Artinya dia baik menurut Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang sudah punya hubungan baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka tidak akan pernah diinginkan oleh Allah mendapatkan pasangan yang tidak baik bagi kehidupannya. Jelas? Baik. Antum dekat dengan seseorang. Dekat luar biasa. Orang itu baik. Kira-kira ketika Anda punya sahabat, misalnya, Anda baik, sahabat Anda dekat dengan Anda. Tiba-tiba teman Anda ini akan berhubungan dengan yang tidak baik. Anda cegah atau Anda biarkan? Pasti Anda cegah. Maka bagaimana orang yang berusaha dekat dengan Allah, dia bersahabat dengan Allah, dia tingkatkan takwanya. Ketika dia mulai mendekat kepada Allah, dan ada dari kalangan manusia ingin mendekat kepadanya, maka Allah tidak akan ridha jika ada orang tidak baik mendekat pada dirinya. Maka caranya bagaimana? Imma dia dipalingkan dari yang tidak baik menjadi yang baik, atau dirubah yang tidak baik ini menjadi baik sesuai dengan levelnya. Paham ya? Maka dari itu, berbahagialah jika kemudian seorang laki-laki ini, jika dia sudah berubah menjadi lebih baik, dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ada kebaikan yang selevel dengan perempuan tadi, dan dia ridhai, maka tinggal akhwat ini memutuskan apakah mau diterima atau tidak. Itu terserah kembali kepada yang bersangkutan. Tapi mohon maaf, jika dia masih jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala, ukuran-ukurannya belum sama, maka biasanya Allah tanamkan keadaan-keadaan dalam hati yang belum cenderung kepada pilihan yang dimaksudkan. Jelas ya? Baik. Okay.